Bareng-bareng adalah saya kasih tembang selanjutnya. Ada lagu wajib ya di Madura. Buat AMC Go Indonesia yang sudah hadir, thank you. Oh, Julia. Terima kasih buat adik-adikku yang gemoy. Yang gemoy.